kal saja alim mengerti beta rindu setengah mati. Itu beta jua di sini katong dua sehidup semati. Kau memang sesatu hati, mengapa sih kau jadi cinta sing ada pun arti. Kau sing memiliki akan super sampai mati, sing akan pernah terganti. Cuma lesa jantung hati dalam hidup ini. Lalu apalah yang Ali tunggu? Mari jua katong sama-sama.